Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kasyful Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Masih kita di dalam syubhat yang dibawakan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang masih dalam keadaan kebimbangan, kebingungan tentang masalah tauhid ini. Yaitu mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika dia membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah kita sebutkan beberapa jawaban pada pertemuan terlewat. Demikian juga mereka menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia sampai mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Apabila mereka sudah melakukannya, maka terlindungi darah dan harta mereka. Demikian juga hadis-hadis yang semakna itu. Mereka menginginkan orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang mempunyai keraguan dalam masalah ini, bahwa seseorang kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak mungkin dikafirkan apapun yang dilakukan. Entah dia kemudian mendatangi kuburan meminta padanya, atau kemudian tawasul dengan tawasul kesyirikan dan sebagainya, dengan alasan hadis tadi. Bahwa Nabi SAW marah mengingkari kepada Usamah bin Zaid karena membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat dan sebagainya tadi kita sebutkan. Dan di situ ada beberapa jawaban sudah kita sampaikan pada pertemuan terlewat sebagiannya. Ya, saya ada kesimpulan, bisa ditulis lagi. Yang ini jawaban untuk hadis Usamah bin Zaid yang kejadian tersebut disebutkan oleh Imam Bukhari di nomor 4269. Bisa dilihat permasalahan ini. Ya. Jawabannya adalah sebagaimana oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa ar-rajul idza adhara al-islam wajaba al-kaf anhu hatta yatabayyana minhu. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Seseorang kalau sudah menampakkan Islam, sudah mengucapkan syahadat, maka wajib kita menahan diri, tidak boleh diperangi sampai jelas apa yang menyelisih ucapannya itu. Ini jawabannya. Sehingga Nabi mengingkari Usamah bin Zaid karena belum tampak dari orang tersebut yang menyelisih kalimat syahadatnya. Ya, demikian. Jadi pengingkarannya adalah karena itu. Bukan berarti kalau dia melakukan perbuatan syirik kemudian tidak diperangi, tidak. Nabi marah kepada Usamah bin Zaid karena apa? Karena orang ini sudah bersyahadat dan belum tampak apa yang menyelisihi syahadatnya. Ya, paham ya, demikian. Kalau kemudian tampak perbuatan dia menyelisihi syahadatnya, mendatangi kuburan, meminta pada kuburan, tawasul dengan orang yang ada di dalam kuburan itu, perbuatan syirik. Telah lewat. Ini seperti perbuatan orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Ya itu. Jadi jawabannya untuk hadis Usamah bin Zaid sudah kita sebutkan panjang lebar pada teman telah lewat. Demikian juga kedua tadi hadis umirtu an uqatil anas. Ya, itu adalah hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Sungguh lima Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah nomor yang ke-8. Ya, demikian. Jadi sumir tu an qatil an-nas hatta yasadu an la ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia itu bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, maka terjaga darah, demikian juga harta mereka. Apakah itu dalil bagi mereka kalau sudah bersyahadat berarti tidak dihukumi sebagai kafir walaupun melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran? Ya, jawabannya tidak. Ya, jadi untuk hadis ini tadi disebutkan oleh Syaikh Utsaimin jawabannya. Ya, bisa ditulis. Ya, ini orang yang mengatakan bahwa kalau orang sudah bersyahadat maka ditahan untuk diperangi selama-lamanya, maka ini adalah salah. Dalam mereka hadis tadi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bersyahadat, maka jawabannya belum menyebutkan. Syaikh Utsaimin di sini di halaman 86. Falaisa qul la ilaha illallah, tidaklah ucapan la ilaha illallah munjian min adzabin nar, menyelamatkan seseorang dari siksaan api neraka. Wa mukhlishan lil insan min asyrik, dan menyelamatkan juga, memurnikan dia dari kesyirikan. Ya, tidaklah kalimat syahadat yang dia ucapkan itu sebagai penyelamat dari siksaan kubur, demikian juga menyelesaikan dia dari kesyirikan, ya, membebaskan dari kesyirikan. Idza kana yusyriku min jihatin ukhra, apabila melakukan kesyirikan di sisi yang lain. Gitu. Jadi tidaklah kalau sudah bersyahadat berarti kemudian selama-lamanya selamat dari api neraka, masuk dalam surga. Ya, tidak mesti apabila dia melakukan kesyirikan di sisi yang lain. Ya, apabila dia melakukan kesyirikan dari sisi yang lain. Demikian juga ini jawaban yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin. Ini tidak berarti seorang kalau bersyahadat berarti dia selamat total dari adab api neraka, tidak. Apabila dia itu melakukan kesyirikan dari sisi yang lain seperti tadi kita sebutkan contohnya, maka apa? Maka dia tidak selamat. Ya, bisa untuk kemudian dikafirkan. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan juga hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di situ ada hadis yang lain yang semakna dengan tadi yang menjadi alasan mereka kalau sudah bersyahadat berarti aman, yaitu hadis Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa itu? Nabi mengatakan la yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda thalas, tidak halal darah seorang muslim, ya, kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah, kecuali dengan tiga perkara. Ya, yaitu asaibu zani, orang sudah menikah berzina, wa nafsu bin nafsi, ya, orang yang membunuh orang dengan tidak benar dikisos, kemudian at-tariqu lidini al-mufariqu jamaati, yang meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah, maka boleh untuk dibunuh. Ya. Maka kemudian sukun oleh Ibnu Rajab al-Hambali ketika kisah yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab. Ketika waktu itu Abu Bakar As-Siddiq beliau memerangi orang yang menolak zakat. Ya, yang menolak zakat. Padahal dia sudah apa? Sudah bersyahadat. Ya. Kemudian sukun oleh Ibnu Rajab al-Hambali walisa al-amru ala dalik. Ya, jadi tidaklah orang yang menyangka kalau kemudian sudah bersyahadat maka selamat dia, tidak terjatuh kepada kesyirikan, bahkan tidak diperangi secara total. Walaysal amru ala dalik, perkaranya bukan seperti itu. Ya, tidak secara mutlak. Kalau seseorang dia melakukan kesyirikan di bentuk yang lain, maka dia pantas untuk kemudian dikatakan dia itu musyrik dan sebagainya. Ya, demikian. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal ini tadi yang mirip dengan hadis-hadis tadi yang disebutkan oleh mereka itu, ya, jawabannya adalah tadi. Kalau seseorang dia sudah bersyahadat kemudian melakukan bentuk kesyirikan yang lain, tidak mengapa untuk kemudian menghukumi, ya, bahwa dia itu terjatuh kepada kesyirikan. Demikian juga apabila seseorang yang dia itu menampakkan keislaman, maka kita menahan diri. Kalau kemudian tampak di situ yang menyelisih keislamannya, maka kita hukumi sebagaimana yang berhak untuk dia dihukumi. Apabila melakukan syirik akbar, dihukumi dia sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Ya, demikian. Kemudian juga ini yang kedua tadi. Ya. Pertama hadis Usamah, kemudian hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma, umirtu an uqatil an-nas. Karena hadis ini disebutkan di dalam kasus syubhat ini. Kemudian demikian juga hadis tadi, la yahilu damru mar'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yang sudah bersyahadat, kecuali demikian-demikian. Ya, jawabannya adalah tadi. Tidaklah berarti kalau kemudian dia sudah mengucapkan syahadat, berarti selamat dari segalanya, tidak. Bahkan Abu Bakar Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang menolak, ya, menolak membayar zakat. Kemudian yang keempat, semuanya beliau juga, yaitu apa? bahwa fayuqalu li haula'il musyrikin, dikatakan kepada orang-orang musyrik ini al-juhal, yang mereka itu bodoh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kita ketahui bersama memerangi orang Yahudi. Ya, jadi di sini bantahan yang keempat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ini jawaban yang keempat ini adalah apa? Bentuk-bentuk bahwa dulu terjadi peperangan kepada orang yang sudah mengucapkan syahadat. Apa saja itu? Ya, disimpulkan di sini, pertama perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau bahwa Nabi memerangi orang Yahudi dan menawan mereka walaupun mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun sudah bersyahadat, kalau di situ ada bentuk kekufuran, maka tidak mengapa untuk diperangi. Demikian. Qatala al-yahud wa sabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Nabi memerangi orang Yahudi, demikian juga menawan mereka walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Demikian. Kemudian yang kedua, ya, dari bentuk memerangi ini, pertama perbuatan Nabi. Yang kedua adalah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, yaitu wa anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah. Mereka memerangi Bani Hanifah. Ya, kemarin kita sebutkan mereka adalah pengikut Musailamah Al-Kadzab. Mereka bersyahadat, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, demikian juga Muhammad Rasulullah. Mereka salat, demikian juga mereka mengaku sebagai Islam, sebagai orang yang muslim. Kisahnya ini disebutkan, ya, sengaja kita kumpulkan di sini untuk menjadi bukti bahwa itu benar-benar ada. Disebutkan oleh Imam Bukhari hadis nomor 4373. Ya. Dijelaskan di situ oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Bani Hanifah ini adalah yang banyak mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Ya, disebutkan di hadis tadi Musailamah, ya, namanya itu adalah Musailamah bin Habib bin Haris min Bani Hanifah, dari Bani Hanifah, sebagaimana disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah taala, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa dulu para sahabat memerangi Bani Hanifah. Di antara, ya, pengikut dari Musailamah ini adalah Bani Hanifah ini. Sebagaimana Ibnu Ishaq idda'an nubuwah sanah asyr, mengaku sebagai nabi di tahun yang ke-10. Ketika nabi masih hidup berarti. Ya, demikian. Kemudian disebutkan bahwa Hanifah ini, yakni Bani Hanifah yang kemudian menjadi pengikut dari Musailamah Al-Kadzab ini, itu adalah, ya, suatu kabilah kabirah, suatu kabilah, suatu suku yang besar, yang terkenal, yang letaknya di Yamamah, sehingga dikenal dengan perang Yamamah. Ketika Abu Bakar Siddiq memerintah, kemudian terjadi perang Yamamah ini. Dan itu adalah baina Makkah wal Yaman. Tempatnya adalah antara Makkah dan Yaman. Ya, bisa ditulis bahwa Bani Hanifah ini itu adalah suku yang besar yang ada di daerah Yamamah antara Makkah dan Yaman. Dan mereka dulu pernah mendatangi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-9. Kemudian muncul orang ini, Musailamah Al-Kadzab. Dan mereka ini walaupun bersyahadat, demikian juga sholat dan sebagainya, kemudian diperangi oleh para sahabat. Kenapa? Karena mengikuti Musailamah Al-Kadzab, pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ini dalil juga bahwa walaupun orang itu bersyahadat, kalau kemudian menampakkan kekafiran, maka diperangi. Ini peperangan yang kedua, kan? Tadi perbuatan nabi, sekarang perbuatan para sahabat. Demikian juga perbuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kadzalika alladzi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdul Wahab juga. Ini masih di bantahan yang keempat. Ya. Wa kadzalika alladzina harakahum Ali bin Abi Thalib binar. Yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membakarnya. Membakar orang-orang yang mengaku Ali sebagai apa? Sebagai ilah, sebagai sembahan. Ya, demikian. Ini juga bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari juga di hadis nomor 2854. Demikian juga nomor hadis 6524 kejadiannya. Waktu itu Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu mengingkari perbuatan Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang tersebut. Walaupun bersyahadat, ya, walaupun sholat, walaupun belajar di hadapan para sahabat waktu itu, tapi diperangi. Kenapa? Karena menuju Ali bin Abi Thalib sebagai ilah sesembahan. Ya, demikian. Bahkan ketika dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, dan itu tidak boleh, dan Nabi melarang, la yu'adzubu binar illa rabbun nar. Tidak boleh mengisa dengan api kecuali pemilik api. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu Ali sudah diingkari oleh para sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib. Sudah diingkari oleh Abdul bin Abbas dan sebagainya. Tapi pengikutnya malah semakin apa? Semakin yakin. Oh, berarti benar yang membakar aku itu adalah Rabbku. Malah semakin sesat. Ya, demikian. Ini juga dalil yang menunjukkan walaupun orang bersyahadat, kalau kemudian menampakkan kekafiran, bahkan menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai sembahan, maka dia keluar dari agama Islam. Ya. Kemudian dibawakan juga itu syair yang terkenal, ya, syair yang terkenal itu, inilah maraitul amra amran munkaron. Ajatu nari wada'utu kumbura. Nah, demikian. Ini Ali mengucapkan syair tersebut. Sungguhnya aku ketika aku melihat perkara yang mungkar, bahkan menjadikan Ali sebagai sembahan, sebagai Allah Subhanahu wa taala, maka aku kumpulkan abiku, ya, kemudian membakar mereka ini. Ini bantahan keempat. Kemudian juga disebutkan jawaban yang berikutnya, yaitu apa? Kemarin sudah kita sebutkan apa yang Allah sebutkan di surat An-Nisa, ya, ayat yang ke-94. Sudah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Apabila kalian darabtum, yakni berjalan, safar di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Ya, disebutkan wa qira'ah atau bacaan fatabayyanu, sudah kita sebutkan kemarin, sebagian membaca dengan fatasabbatu, dan itu adalah bacaan yang benar. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah kejelasan. Ya, ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk mencari kejelasan. Apabila seorang di situ ada bukti dia keluar dari agama Islam, maka kita meletakkan sebagai mana hukum yang ada. Bukan berarti kalau sudah bersyahadat berarti kemudian dia aman muslim selama-lamanya, tidak. Kalau seperti itu, yakni tidak ada pengaruhnya, ya, tidak perlu kita mencari kejelasan, tidak perlu kemudian kita yakni menghukumi keadaan orang yang melakukan kesyirikan dan sebagainya, maka apa faedahnya kalimat fatabayyanu? Ya, demikian. Jadi jawaban yang berikutnya, ini jawaban yang kelima. Kalau umpamanya seseorang kalau sudah bersyahadat itu tidak, ya, tidak akan terjatuh pada kesyirikan sama sekali, ya. Lalu untuk apa manfaat, ya, lafaz fatabayyanu di surat An-Nisa ayat ke-94 ini? Itu. Ya, ini apa manfaatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala di sini? Fatabayyanu, carilah kejelasan. Kalau kemudian kalau sudah bersyahadat berarti aman selama-lamanya. Apapun dia perbuat dari bentuk-bentuk kesyirikan, ya, tidak perlu diingkari. Dia sudah mesti masuk Islam dan sebagainya. Lalu untuk apa faedah kalimat fatabayyanu ini? Ya, demikian disebutkan. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litasabut makna. Kalaulah dia tidak diperangi apabila mengucapkan dengan kalimat-kalimat kesyirikan, lalu apa manfaat, ya, tasabut ini, mencari kejelasan? Ya, demikian. Dan kejadian, ya, di surat An-Nisa ini ayat yang ke-94, asbabun nuzulnya disebutkan oleh sebagian ulama. Seperti Syekh Mukbil rahimahullah taala, beliau menyebutkan di buku beliau Sahih Musnad fi Asbabin Nuzul, ya, sahih, yakni hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan asbabun nuzul, dan beliau sangat ketat membuat syarat di dalam buku ini, sehingga sebagian ulama mensahihkan beberapa hadis yang berkaitan dengan asbab nuzul, tapi beliau mendhaifkan. Adapun dalam ayat ini, ya, ayat yang ke-94 di surat An-Nisa, ini di sini boleh mensahihkan. Sebutkan di buku beliau ini halaman 82. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaikum salam. Jangan kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan kepada kalian salam, lasta mu'mina. Bukan engkau seorang mukmin. Ini jangan engkau mengucapkan kepada seorang sudah mengucapkan salam, kamu bukan mukmin. Tabtaguna aradul hayati dunia, karena kalian ingin mendapatkan bagian dunia. Ya, ini kisahnya, waktu itu ada seorang mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum. Tapi dia membawa harta yang banyak, membawa ghanimah yang banyak. Kemudian dibunuh oleh sebagian sahabat untuk mengambil harta rampasan itu. Ya, untuk mengambil ghanimahnya itu. Karena beberapa hal yang dia sangka, yang mereka sangka waktu itu bahwa dia itu orang kafir. Paham? Ya, demikian. Jadi disebutkan di sini, ini yang berkaitan dengan kalimat fatabayyanu. Ini carilah kejelasan. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma di ayat tadi, wala taqulu liman alqa ilaikum salam alasta mu'mina, berkata Abdul bin Abbas, kana rajulun fi ghanimatin, ada seorang laki-laki dia membawa ghanimah yang dia miliki, falahikahu al-muslimun, kemudian kaum muslimin bertemu dengan dia, faqala, maka orang ini mengatakan assalamualaikum, mengucapkan salam kan gitu. Faqatalu, kemudian mereka membunuhnya. Wa aqadu ghanimatahu, mengambil ghanimahnya, yakni untuk mendapatkan dunia itu. Fa anzalallahu fi dzalika, maka Allah menurunkan dalam kejadian ini ayat tadi. Paham? Itu. Jadi dengan kalimat tadi, fatabayyanu. Demikian juga di situ beberapa hal, ya, yang berkaitan dengan ayat turunnya ayat ini. Jadi yang menjadi perhatian kita, kalau kemudian seseorang kalau sudah bersyahadat, kemudian aman, tidak jatuh kepada kesyirikan sama sekali, walaupun melakukan ini dan itu, lalu apa faedah? Apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa tadi? Fatabayyanu, carilah kejelasan. Ya, demikian. Kemudian juga jawaban berikutnya, beberapa jawaban sebenarnya yang kita kumpulkan di sini. Yakni kalau mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengingkari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat, karena anggapan Usamah bin Zaid, kenapa orang itu mengucapkan kalimat syahadat itu karena takut untuk dibunuh ketika waktu berperang, ya, ketika dia belum kalah tidak mengucapkan, ketika sudah terdesak mau dibunuh baru dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian Usamah bin Zaid pun membunuhnya, kemudian sampai kepada Nabi SAW, kemudian Nabi marah. Ya, mereka beranggapan orang-orang musyrik atau yang dalam keadaan kerancuan ini, ya, subhat ini, beranggapan bahwa berarti tidak boleh untuk kemudian membunuh seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tadi kita sebutkan beberapa jawaban. Juga jawaban berikutnya bagaimana? Yakni Nabi SAW yang melarang, ya, yang beliau SAW melarang Usamah bin Zaid, bahkan marah kepada Usamah bin Zaid sampai Usamah bin Zaid ingin kalau masuk Islam setelah itu saja, karena sangat menyesalnya. Ya, kesalahan yang sangat besar. Sampai seperti itu beliau. Yang mengucapkan tadi, yang marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, dialah, yakni Nabi lah yang mengucapkan kepada orang-orang Khawarij. Paham? Jadi sebagian orang itu mengambil dalil, mengambil ayat atau mengambil hadis itu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jangan kamu membunuh ini. Karena Nabi tadi memarahi Usamah bin Zaid. Mereka lupa bahwa Nabi juga yang mengatakan kepada para sahabat untuk membunuh orang-orang Khawarij. Paham? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak adanya keadilan mereka. Ya, orang-orang punya syubhat ini, ya, atau orang-orang Murji'ah dan sebagainya, atau bahkan mungkin Sufiyah dan sebagainya, mereka tidak adil ketika melihat dalil. Dalil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka diambil. Tapi dalil yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka tidak diambil. Yaitu apa? Yang memarahi Usamah bin Zaid, itulah yang mengucapkan kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang Khawarij. Paham? Jadi demikian. Harusnya kamu juga adil. Nabi juga memerintahkan para sahabat membunuh orang yang waktu itu orang-orang Khawarij. Yang dia itu bersyahadat, Bahkan disebutkan Nabi SAW menyebutkan, kalian itu tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian meremehkan sholat kalian kalau dibandingkan sholat mereka. Ya, di dahi-dahi mereka itu ada yang ditanda-tanda banyak sujud dan sholat. Demikian juga banyak puasa. Ya, jadi kalau kita mau adil harus mengambil kedua-duanya. Harus didudukkan dengan baik. Ya, oleh karena itu beliau mengatakan di sini. Wa kadzalika hadis akhar wa amsalu ma'nahu ma dzakarnahu anna man adhara tauhid al-islam wajib al-kaf anhu. Ya. Ila an tabayyana minhu ma yunaqidu dzalik, sampai jelas apa yang menyelisih itu. Wa dalil-dalilnya adalah anna. Ya, wa dalil-dalilnya adalah ala hada, atas yang demikian ini, anna Rasulullah SAW alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi SAW, Rasul SAW beliau mengatakan, aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau wahai Usamah membunuh orang tersebut setelah mengucapkan, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qala, demikian juga Nabi mengatakan, umirtu an qatala an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan mereka la ilaha illallah. Yang mengucapkan ini siapa? Nabi SAW. Huwaladhi, beliau sendirilah yang qala, yang mengatakan. Fil khawarij, kepada orang-orang khawarij. Paham? Jadi yang memerintahkan untuk berhati-hati, demikian juga memerintahkan untuk membunuh orang khawarij, itu juga Nabi SAW. Ya, harusnya kita bersifat jujur. Tidak kemudian mengambil dalil yang tadi. Ya, hadis Usamah saja, kisah Usamah, demikian juga semisalnya. Dan meninggalkan hadis yang lain yang Nabi memerintahkan untuk membunuh orang yang walaupun mengucapkan kalimat syahadat kalau dia melakukan penyimpangan. Ya, demikian. Huwa alladzi qala fil khawarij, dialah yang Nabi lah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada orang-orang, kepada para sahabat, mengenai keadaan orang-orang khawarij. Aina ma laqitumuhum, dimanapun kalian menemui mereka orang-orang khawarij, faqtuluhum, maka perangilah mereka, bunuhlah mereka. Lain arab adraktuhum laqtulannahum qatla'at, kalau aku mendapatkan mereka, ini orang-orang khawarij ini, laqtulannahum qatla'at, sungguh aku akan memerangi mereka sebagaimana memerangi orang-orang 'Ad. Ma'akaunihim, bersama keadaan mereka, ini orang-orang khawarij ini, min aktsari nasi ibadatan, paling banyaknya ibadah. Wa tahlilan, demikian juga tahlilnya, paling banyak juga banyak mengucapkan la ilaha illallah. Wa tasbihan, demikian juga banyak tasbihnya, hatta sampai-sampai anak sahabah, para sahabat, sesungguhnya para sahabat, yahkiruna angfusahum indahum. Mereka meremehkan, merasa kurang, merendahkan diri mereka di hadapan mereka, orang-orang khawarij. Ya, demikian. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Wahum ta'allamul ilma minasuhabah, mereka orang-orang khawarij ini, belajar ilmu di hadapan para sahabat. Falam tangfa'hum, tidak bermanfaat bagi mereka, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Lihat, Nabi lah yang merintahkan untuk merangi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah apabila melakukan penyelisihan, kan demikian. Jangan kemudian mengambil hadis yang sesuai dengan hawa nafsu kalian, sesuai dengan selera kalian. Ini yang dibesar-besarkan, tidak boleh mengkafirkan, tidak boleh mengatakan bid'ah, tidak boleh ini. Nabi mengingkari Usama bin Zaid. Kamu lihat itu, kamu juga belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bagaimana Nabi merintahkan untuk membunuh orang khawarij yang bersyahadat juga. Paham? Harus demikian, harus adil. Ya, karena yang dibesar itu, karena untuk apa? Mendapatkan persatuan dan sebagainya. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Ini berbahaya kalau dibiarkan, mereka semakin banyak terjatuh pada kesyirikan. Ya, demikian. Wala kasratul ibadah, banyak ibadah mereka tidak bermanfaat. Wala idi'a al-islam, demikian juga mereka mengaku sebagai orang muslim. Lama dara minhum mukhalafat syariah, ketika tampak pada diri mereka itu menyelisih syariat. Ya, ini. Dan itu bisa dilihat, ya, kejadiannya itu di dalam Sahih Bukhari nomor 3344. Kalau tidak waktunya itu ya panjang, kita akan jelaskan, tapi sedikit. Demikian Sahih Muslim nomor 1064. Ya, demikian. Kemudian berikutnya, wa kadzalika ma dzakarna min kitabil yahud. Kita sebutkan berikutnya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita lanjutkan apa yang dulu kita sebutkan. Dan demikian itu madzakarnahu, apa yang kami sebutkan dia ini, permasalahan ini, min qitalil yahud, yakni Nabi memerangi orang-orang Yahud tadi sudah sebutkan. Wa qitali sahabah Bani Hanifah, demikian juga para sahabat memerangi Bani Hanifah, suku yang ada, kabilah yang ada di antara Mekah dan Yaman, suku yang besar daerah Yamamah. Wa kadzalika arada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin arada ayyakhzuwa, untuk memerangi Banil Mustalik, ya, untuk memerangi Banil Mustalik, suku Banil Mustalik. Lamma akhbarahu, ketika ya akhbarahu rajulun, ada seorang laki-laki yang mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan namanya adalah Walid bin Uqbah, mengabari annahum mana'u az-zakah, bahwa sungguhnya orang-orang Bani Mustalik ini menolak membayar zakat. Pimpinannya adalah Al-Haris bin Dirar, bapaknya Maimunah bin Haris, Umil Mukminin, ya, Maimunah binti Haris. Maimunah binti Haris. Ya, kepala sukunya adalah Haris bin Dirar ini. Ketika ada Walid bin Uqbah, ya, memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sukunya Haris bin Dirar, ya, tidak mau membayarkan zakat. Hatta anzalallahu taala, sampai kemudian Allah SWT menurunkan ayat. Ya, waktu itu ketika Nabi dapat kabar dari Walid bin Uqbah, langsung menerima. Ya, demikian. Nanti akan kita sebutkan ya kejadiannya. Kemudian Nabi akhirnya mengutus utusan, kan demikian. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang Banil Mustalik. Yang menjadi syahid atau perhatian kita yaitu apa? Ini walaupun mereka sudah bersyahadat Bani Mustalik ini, bahkan mereka akan membayarkan zakat dan mereka mau membayar zakat, cuma kemudian terlambat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dapat kabar dari satu pihak saja, beliau langsung menerima sampai turun ayat nanti, yakni untuk kita harus mencari kejelasan, maka Nabi mengirimkan para sahabat untuk menyerang mereka. Dari sini menunjukkan dalil apa? Kalau seseorang sudah bersyahadat, ya, tetapi kemudian melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman atau menunjukkan penyelisihan syariat, maka boleh diperangi. Tidak bermanfaat syahadat yang dia ucapkan, dalam artian apa? Boleh untuk kemudian diperangi. Demikian. Kemudian sungguh di sini oleh beliau rahmat Allah, hatta anzalallahu taala, sampai Allah SWT menurunkan ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik, ya, nanti yang disebutkan namanya, binaba'in, dengan suatu khabar, fatabayyanu, maka turunlah, maka tabayyanu, maka carilah kejelasan. Di qiraah yang lain, bacaan yang lain juga, yang sahih juga, ya, termasuk qiraah mutawatir, termasuk qiraah sabah, yaitu yani fatasabbatu, carilah kejelasan. Carilah kejelasan, carilah ketetapan, kepastiannya. Ya, turunlah ayat ini. Ya. Wa kana rajul kadiban alaihim, dan adalah orang ini, ya, adalah berdusta atas mereka. Maksudnya yang memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dusta. Ya, dari kabar yang dusta itu akhirnya Nabi mengutus pasukan atau sahabat untuk menyerang suku tersebut, walaupun sudah bersyahadat, tapi mereka tidak mau biar zakat, untuk kemudian mau diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perhatian kita apa? Bukan asbabun nuzulnya ini, bukan, tapi yang menjadi perhatian kita yaitu apa? Bahwa Nabi mengirimkan pasukan untuk menyerang orang yang sudah mengucapkan syahadat, walaupun ya, walaupun dia yakni bersyahadat, demikian juga sholat dan sebagainya, tapi apa? Tidak mau membayar zakat. Ini yang menjadi perhatian kita. Adapun kisah ini terjadi perselisihan para ulama. Saya mungkin tidak menyebutkan dalam Sahih Musnad. Seorang ya kalau membuat buku khusus dalam suatu permasalahan itu biasanya mencari-cari hadis yang sahih. Ya, untuk apa? Untuk dikumpulkan di situ kan. Ini menunjukkan dia sudah berusaha untuk mencari hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan asbab nuzul. Tapi beliau tidak menyebutkan. Berarti menunjukkan ulama hadis ini tidak sahih dengan syarat beliau dan hadis ini dhaif. Tetapi Syekh Albani beliau mensahihkan. Ya, demikian juga ulama yang lain mensahihkan bahwa kejadian tadi adalah benar. Ini Nabi SAW mengirim pasukan atau sahabat untuk memerangi orang yang dia itu tidak membayar zakat. Tapi ternyata kabarnya itu kabar yang dusta. Ini hati-hati. Kadang kita mendengar ucapan seorang sampai kemudian memarahi orang tersebut. Karena cuma percaya kepada satu orang. Sebagaimana kejadian di zaman Nabi ini. Nabi mempercayai ucapan sahabat ini, ternyata dia dusta. Ya, sampai-sampai Nabi mengirimkan pasukan untuk menyerang, untuk membunuh orang tersebut. Ya. Jadi gara-gara kabar yang dusta itu, akhirnya Nabi ingin menyerang atau membunuh suku tersebut. Kan ini berbahaya. Ya, demikian. Disebutkan oleh Al-Albani bahwa ini sahih. Disebutkan di Shahihah nomor 3088. Beliau mengumpulkan penguat-penguatnya. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di Isti'ab. Buku Al-Isti'ab itu buku yang berkaitan dengan nama-nama para sahabat radhiyallahu majma'in. Beliau mengatakan ijma'ul mufasirin, sepakat para ahli tafsir, ya, anahu fil Walid bin Dirar, bahwa ini kejadiannya turun kepada Walid bin Dirar ini tadi. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala di, ya, di sini juz yang ketujuh. Jilid yang ketujuh. Di tafsir surat Al-Hujurat di juz yang ke-26. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Beliau sebutkan di sini wa qad dzakara katsirun minal mufassirin, telah menyebutkan kebanyakan para ahli tafsir bahwa ayat ini turun kepada Walid bin Uqbah bin Abi Muayyid ketika ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus dia, ya, ala shadaqat Bani Mustalik, untuk mengumpulkan sedekah Bani Mustalik. Wa qad rawa dzalika min turuq, diriwayatkan hal ini di banyak jalan. Syalban menyebutkan hadis tersebut, kejadian ini, ya. Wa min ahsaniha, Ibnu Katsir mengatakan, dan di antara yang paling bagus dari jalannya adalah marwahu Imam Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah fi musnadih, di musnadnya. Zahirnya memang sahih. Ya, sanadnya yakni pendek sekali. Min riwayati, ya, Milik Bani Mustalik wa huwa al-Haris bin Dirar. Pimpinannya Bani Mustalik itu Haris bin Dirar. Walid Juwairiyah, bapaknya Juwairiyah bintul Haris, Ummul Mukminin, bapaknya Juwairiyah. Juwairiyah ini, ya, bapaknya adalah seorang kepala suku. Kepala suku Bani Mustalik. Malik Bani Mustalik. Radhiyallahu anha, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala, hadatsana Muhammad bin Sabiq, qala hadatsana Isa bin Dinar, qala hadatsani Abi anu sami'a Haris bin Dirar Al-Khuzai. Pendek sekali sanadnya. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Haitsami rijalu Ahmad Siqat. Rijalnya adalah Siqah. Terpercaya semua. Disebutkan kejadiannya adalah yaqulu qadimtu, yakni Haris bin Dirar mengatakan, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ani ilal Islam, beliau mengajak aku untuk masuk Islam, pada qaltu fi, aku masuk Islam. Pimpinan dari suku tersebut. Pada qaltu fihi wa aqrartu bihi, aku menetapkannya. Wada'ani ila zakah, beliau mengajakku untuk membayar zakat. Fa'akarartu biha, aku menepatinya. Ya, aku mau membayar zakat. Ya. Waqultu, aku katakan, ya Rasulullah wa Rasulullah, arji'u ilaihim fa'at'uhum ilal Islam. Aku akan kembali kepada mereka dan mengajak mereka untuk Islam, untuk membayar zakat. Barang siapa yang mau untuk kemudian mengumpulkan, aku kumpulkan. Wa yursulu ilaiya Rasul, Rasulan. Ya. Kemudian Nabi pun mengutus kepadaku utusan juga, ya, untuk membawa apa yang kukumpulkan dari zakat. Ketika aku, ya, ketika yakni Haris ini tadi mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mau membayar zakat, ya, demikian. Kemudian tertahan, ya, ketika kemudian mengirim zakatnya itu. Kemudian tertahan. Ya, ketika kemudian sudah terkumpul zakatnya, ternyata ketika dikirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tertahan. Ya, ada suatu gangguan. Ya, falam yati, tidak belum sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhanna al-Haris annahu qad hadatsa fihi sakhthatun min Allah wa rasulih. Haris, kepala suku ini tadi, menyangka berarti Allah murka, demikian juga rasulnya. Kenapa kok enggak sampai-sampai zakatnya? Pada bisarawati kaumih, maka dia pun memanggil pimpinan-pimpinan kaumnya, ya, dan mengatakan hadis ini, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menentukan waktu kepadaku untuk mengambil zakat tersebut, ya, tetapi belum sampai utusan yang sudah kita kirim kepada beliau, ya, demikian. Fantolaku fanati Rasulullah. Mari kita berangkat untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata barangnya zakat itu belum sampai kepada Nabi. Wa ba'atsa Rasulullah SAW al-Walid bin Uqbah. Nabi ketika menunggu kok belum datang-datang ini zakatnya kan. Akhirnya beliau pun mengutus siapa? Walid bin Uqbah. Ini. Kesalahannya itu ada di Walid bin Uqbah. Untuk mendatangi Haris di suku Bani Mustalik ini, mengambil zakatnya. Akhirnya Nabi yang mengutus sahabatnya untuk mengambil. Ketika Walid ini bin Uqbah ini sampai di satu tempat, balaqa ba'da turuq, ketika sampai di sebagian jalan, takut dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal haris mana'ani zakah?" Sungguhnya Haris tidak mau, ya, ini menghalangi aku untuk mengambil zakat. Wa arada qatri, payah, ya, bahaya ini. Dia ingin untuk membunuhku. Malah demikian, membalik kejadian. Sungguhnya, jadi di tengah jalan dia takut, akhirnya pulang mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Haris ini tidak mau membayar zakat dan dia mau membunuhku." Dan demikian. Nabi ketika mendengar ucapan dari utusannya kan langsung percaya. Nah, ini orang yang terpercaya, dan demikian. Ya. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ba'sa ilal Haris, maka Nabi pun mengutus utusan kepada Haris. Ya, demikian. Demikian ini membawa pasukan. Wa aqbal Haris bi ashabihi hatta idza istaqbala ba's wa fasala anil Madinah laqiyam Haris. Tapi ternyata ketemu. Ya, ketemu dengan Haris di tengah jalan. Ya, kemudian terjadi apa yang terjadi tadi. Ya, paham. Jadi yang menjadi saya di sini adalah apa? Dan sebagian ulama menyebutkan kejadian tersebut. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengutus sahabat atau pasukan untuk apa? Untuk menyerang Bani Mustalik ini tadi karena tidak mau bayar zakat. Padahal kejadian tidak. Kejadiannya Walid bin Uqbah tadi salah ngomong. Akhirnya turun ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian fasik, maka carilah kejelasan. Berarti kalau kita melihat zahir hadisnya tadi, kalau sahih, berarti dijuluki Walid ini wala alam fasik. Demikian, wala alam. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan di dalam pembahasan kita ini, bahwa seseorang yang itu sudah bersyahadat, kalau kemudian melakukan perbuatan yang menyelisih syariat, tidak membayar zakat seperti tadi, maka diperangi. Dan dengan itulah turun tadi surat ayat di surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Kemudian berkata saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, "Wa kullu hadza," dan semua ini ya dulu ala menunjukkan atas anna murada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya maksud keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ahadits di dalam hadis-hadis alladzi ihtajju biha, yang mereka jadikan hujjah pendukung pendapat mereka, madzakarnahu, apa yang telah lewat kami sebutkan. Ya, demikian. Syaikhul Utsaimin boleh mengatakan, ya, bahwa anna mujarad qaul la ilaha illallah, dia itu adalah sesungguhnya sekedar mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, laisa mani'an minal qatl, tidaklah sebagai penghalang untuk terjadi peperangan. Bal yajuz, bahkan boleh, qital man qalaha, untuk memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, idza wujida sabab, apabila didapati sebab, yaqtadi qitalahu, ya, yang mengandung, ya, qitaluhu, membunuh dia. Ya, demikian. Ini kalau seseorang, ya, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau kemudian menunjukkan sesuatu yang mengandung, ya, sesuatu yang boleh untuk kemudian menyerangnya atau meranginya, maka boleh untuk dilakukan. Ya, demikian. Bersama dengan ini semua, beliau mengatakan lagi, walum syubhatun ukhra, mereka mempunyai syubhat yang lain. Insyaallah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini setelah ada syubhat, datang syubhat lagi. Ada syubhat kerancuan berikutnya lagi. Sampai nanti disebutkan, yaitu karena mereka lebih memilih kehidupan dunia, lebih memilih harta. Ya, demikian. Kita baca buku yang lain.